بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي طلبة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran dari matan Jawami'ul Akhbar للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي rahimahullahu ta'ala. Kita masih di hadis yang pertama, hadis yang membahas tentang niat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan sebuah hadis yang panjang dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi di sana menyebutkan ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan besar, bahkan termasuk amalan terbesar, salah satu amalan terbesar di dalam Islam. Ada yang mati ketika dia berjihad, ada orang yang senantiasa membaca Al-Quran bahkan mengajarinya, ada juga orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah kemudian dia gunakan harta tersebut untuk berinfak di jalan Allah, semuanya dia keluarkan di jalan Allah. Namun yang anehnya, di hari penghakiman kelak, orang-orang yang melakukan amalan besar tersebut malah Allah campakkan ke dalam neraka. Apa sebabnya? Disebabkan karena niat. Niatnya bukan karena Allah. Orang yang syahid niatnya agar dijuluki orang yang gagah berani. Ada orang yang menuntut ilmu, dia menuntut ilmu bukan karena Allah melainkan agar disebut alim. Dia membaca Al-Quran bukan karena Allah agar orang menyebutnya qari, bagus bacaan Qurannya. Ada orang yang mereka diberikan kelebihan harta oleh Allah, dia infakkan harta tersebut, namun niatnya bukan karena Allah melainkan niatnya agar disebut jawad, orang yang dermawan. Niatnya tidak ikhlas karena Allah, riya, niatnya sebatas riya saja, pengakuan dari orang yang lain. Inilah sebab orang tersebut dicampakkan ke dalam neraka. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Rajab rahimahullah beliau melanjutkan, wa'lam annal amala li ghairillah aqsamun. Ketahuilah bahwasannya amalan untuk selain Allah aqsamun, bermacam-macam. Fataratan yakunu riyaan mahdhan, Terkadang orang melakukan amalan murni riya, tidak ada sedikit pun niatnya karena Allah. Tidak ada pada dirinya niat ikhlas karena Allah. Niatnya hanya riya, ingin dia melakukan sebuah amalan yang tujuannya agar orang-orang memandang hanya pada dirinya, atau dia melakukan sebuah amalan dikarenakan ingin kedudukan tertentu, atau ingin dipuji oleh orang lain. Niatnya murni karena ini, bukan karena Allah. Maka amalan yang seperti ini mardud, ditolak, la yuqbal, tidak diterima. Bahkan hal yang seperti ini adalah kebiasaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik pada masa Rasul, mereka melakukan amalan-amalan, namun ada sifat pada diri mereka yang berbeda dari kaum muslimin yang lain. Allah sebutkan ketika mereka hendak melakukan salat umpamanya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Ini sifat orang munafik. Ketika mereka hendak melakukan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan malas-malas, bermalas-malasan, tidak segera. Kapan mereka cepat melakukan amalan tersebut? Yura'unan nas, ketika manusia melihat mereka. Makanya disebutkan di dalam hadis, orang-orang munafik ini ketika hendak salat Isya ataupun salat subuh, mereka bermalas-malasan, bahkan ada yang tidak datang karena waktu tersebut gelap. Bahkan disebutkan orang yang salat tidak tahu siapa di sampingnya karena gelap. Pada waktu-waktu tersebut kaum munafik malas, namun di waktu lainnya mereka bersemangat, yura'unan nas, ingin memperlihatkan amalannya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini pun tujuannya karena ingin dilihat manusia. Makanya ini harus kita perhatikan, terutama penuntut ilmu, santri sekalian. Jangan ada pada diri kita sifat-sifat yang Allah sebutkan seperti sifatnya orang munafik, malas melakukan amalan. Jangan sampai ada di antara kita ketika melakukan salat sunnah umpamanya, ketika diperhatikan oleh musrifnya, oleh ustadznya, baru dia lakukan. Atau ketika salat diperhatikan oleh orang lain, dia baguskan salatnya, dia panjangkan salatnya. Namun ketika tidak diperhatikan, dia salat secepat kilat, seperti ayam mematok makanannya. Ini hati-hati. Allah sifatkan orang-orang munafik malas dalam melakukan ibadah. Jangan sampai ada sifat ini pada diri kita. Ini macam pertama dari macam-macam amalan untuk selain Allah, yakni dia murni melakukan ibadah dalam bentuk riya, ingin disanjung oleh orang lain. Kemudian wataratan yakunul amalu lillah wa yusyarikuhu riya'u. Dan terkadang yang pertama tadi murni dia melakukan amalan riya, namun yang kedua ini dia melakukan amalan untuk Allah, namun di dalam dia melakukan amalan tersebut tersimpan juga riya di dalam dirinya. Yusyarikuhu riya, juga terdapat riya. Dan hal ini pernah ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, beliau menyebutkan bi isnadin jayyid an Abi Umamah Al-Bahili. Hadis riwayatkan Imam An-Nasa'i, sanadnya bagus, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kata beliau, anna rajula jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, orang tersebut datang bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, seraya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wal dhikra, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seseorang yang dia berperang, berperang di jalan Allah, dia berjihad, namun di dalam perangnya ini dia memiliki niat al-ajru, agar Allah berikan pahala, namun di sisi lain wadzikru, dia ingin orang menyebut-nyebutnya. Satu sisi dia ingin mendapat pahala dari Allah, di sisi yang lain dia ingin sanjungan manusia, tercampur dengan riya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab pertanyaan tadi. Kata Rasul, la syai'a lahu, baginya tidak akan mendapat apa-apa. Berkumpul dalam satu amalan dua niat. Niat yang pertama karena Allah, niat yang kedua dia ingin disanjung oleh manusia. Kata Rasul, la syai'a lahu, dia tidak akan mendapat apa-apa. Fa'adahu salasa marratin yaqulu lahu Rasulullah la syai'a lahu. Sampai-sampai Rasulullah mengulangi kalimat ini, la syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu, dia tidak akan mendapat apa-apa. Thumma qala, kemudian Rasul melanjutkan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amalan yang dilakukan oleh seorang hamba illa ma kana lahu khalisan, kecuali dalam amalan tersebut hanya ikhlas karena Allah, tidak ada maksud lainnya, bukan karena ingin dipuji manusia, ikhlas karena Allah. Wa batughi bihi wajhu, dan yang dia harapkan dari amalan tersebut hanyalah wajah Allah. Ini yang dia inginkan. Tidak peduli dia dengan sanjungan manusia. tidak peduli dengan kedudukan yang ada. Yang dia inginkan hanya balasan dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Ibnu Majah, kana minas sahabah qala, dahulu ada di antara sahabat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jama'a Allahul awwalin wal akhirin liyaumin la raiba fihi, ketika nantinya Allah mengumpulkan al-awwalin wal akhirin, Allah kumpulkan semua manusia, liyaumin la raiba fihi, pada suatu hari yang tidak ada keraguan padanya, yakni yaumul qiyamah, yaumul hisab, pasti akan dikumpulkan seluruh manusia. Nada munadin, maka ada orang yang berkata, ketika manusia semuanya berkumpul, dari awalnya dari Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berkumpul, nada munadin, ada orang yang memanggil. Apa kata orang tersebut? Man kana asyraka fi amalin amilahu lillah azza wa jalla, barang siapa yang dia bersukutu dalam melakukan amalan, artinya di dalam dia melakukan amalan, satu sisi dia niatkan karena Allah, di sisi yang lain niatnya ingin disanjung atau yang lain. Apa terusannya dilanjutkan? Falyatlub thawabahu min indi ghairillah. Kalau kalian mengamalkan amalan yang seperti itu, kalian lakukan sebuah amalan yang di dalam amalan tersebut kalian ikhlas karena Allah, namun di sisi yang lain kalian ingin riya, ingin disanjung oleh manusia, falyatlub thawabahu min indi ghairillah, maka mintakan balasan dari selain Allah, jangan minta kepada Allah di hari kiamat nanti. Makanya berbahaya sekali ketika kita melakukan amalan, di dalam amalan tersebut kita tidak ikhlas kepada Allah, atau bisa jadi kita ikhlas namun di sisi yang lain kita mengharapkan pujian, riya dari manusia. Tidak akan diterima amalan-amalan yang seperti ini. Ibnu Rajab melanjutkan, wa anna al-amala idza khalatahu syai'un min ar-riya kana batilan, bahwasanya sebuah amalan jika terkumpul sesuatu dari riya. Seseorang melakukan amalan seperti yang kita sebutkan tadi, namun di dalam dia melakukan amalan tersebut ada niat lain, yaitu riya. Bisa jadi karena dia ingin kedudukan, atau bisa jadi orang mengarahkan pandangan kepada dirinya, atau bisa jadi untuk dipuji oleh manusia, kana batilan, maka amalan-amalan yang seperti ini batil, tidak diterima, mardudun, la yuqbal. Bahkan ini adalah pendapat banyak daripada ulama salaf, minhum Ubadah bin Samit, ini pendapat Ubadah bin Samit Abu Darda, juga pendapat Abu Darda wal Hasan. Ini maksud di sini Al Hasan Al Basri wa Sa'id bin Musayyab wa ghairuhum, dan selain mereka. Kenapa beliau menyebutkan di sini? Ibnu Rajab menyebutkan ulama-ulama yang berpendapat bahwasannya siapa saja yang melakukan amalan untuk Allah namun di sisi lain ada riya, amalan tersebut batil. Beliau menyebutkan siapa-siapa ulama yang mendukung. Karena di sisi lain ada yang menyebutkan tidak batal, tetap diterima. Namun pendapat yang kuat, ketika berkumpul orang melakukan amalan, berkumpul pada dirinya riya, riya bukan yang lain, riya, maka ini batil, tidak akan diterima. Yang mendukung pendapat ini banyak sahabat Nabi, Ubadah bin Samit, Abu Darda dan lain sebagainya. Dan Ibnu Rajab melanjutkan, wala na'rifu 'anil salaf fi hadha khilafan. Kata beliau, kami tidak mengetahui dari ulama salaf yang ada khilaf pada masalah ini. Yakni batilnya amalan yang terkandung riya. Kata beliau, ulama salaf dahulu tidak ada khilaf. Wa in kana fihi khilafun an ba'dil mutaakhirin. Kalau seandainya ada khilaf, ada pendapat yang menyebutkan tentang riya ini tidak membatalkan amalan, ini bisa jadi pendapat mutaakhirin, ulama-ulama yang setelahnya. Namun kebanyakan ulama salaf, bahkan di antaranya sahabat Nabi, menunjukkan amalan yang tercampur di dalamnya riya la yuqbal, tidak diterima. Namun ketika seseorang melakukan amalan, seseorang melakukan sebuah amalan, dia ikhlas karena Allah, namun di sisi yang lain ada yang dia harapkan, namun yang dia harapkan ini bukan riya. Yang tadi riya la yuqbal, tidak diterima. Namun yang kita sampaikan ini, seseorang melakukan amalan, dia ikhlas karena Allah, namun di sisi yang lain ada sesuatu yang dia inginkan, namun bukan riya. Ibnu Rajab memberikan permisalan, fa in khalata an-niyyat al-jihadi mathalan. Contohnya orang yang berjihad, niat jihad, yang niatnya ini bukan riya. Misalnya dia ingin berjihad ikhlas karena Allah, namun ada niat yang lain, namun niat ini bukan riya. Contohnya apa? Akhdhi ajrati lil khidmah. Dia meminta diberikan upah. Ikut berjihad meminta diberikan upah. Ini bukan riya, berbeda dengan yang tadi. Au akhdhi syai'in minal ghanimah. Atau dia ikut peperangan, niat pertamanya karena Allah, namun ada niat yang lain, yaitu dia ingin mendapat sesuatu dari ghanimah, harta rampasan perang. Ini niatnya bukan riya. Maka niat yang seperti ini, kata Ibnu Rajab di sini, lam yabtul bil kulliyah. Dia tidak batal, tidak hilang secara keseluruhan. Masih diterima, namun tidak sempurna. Disebabkan dia menginginkan sesuatu tadi. Namun ketika niatnya riya, maka ini tidak diterima amalannya. Selain riya, dia mendapat ganjaran tidak sempurna namun tidak hilang semuanya. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan riya, ujub atas dirinya sendiri, atau dia ingin dipandang semua pandangan manusia menuju pada dirinya, atau dia ingin mendapat kedudukan atau sanjungan dari manusia, semua itu disebut riya, adalah amalan yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Rasul, perkara yang paling aku takuti, paling aku khawatirkan yang menimpa kalian, yakni para sahabat, ma'ruf para sahabat, termasuk ibrahnya kepada kita sekarang ini, para sahabat, orang yang semangat dalam melakukan berbagai amalan. Namun di sisi yang lain Rasulullah khawatir, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Karena semangatnya para sahabat, mereka bertanya, fasu'ila anhu faqala. Rasul menjawab, bertanya para sahabat, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, syirik kecil adalah ar-riya, riya, ingin mendapat pujian, melakukan amalan untuk dipuji, melakukan amalan untuk memperoleh kedudukan, melakukan amalan agar orang matanya tertuju pada dirinya. Ini riya, perkara yang sangat Rasulullah khawatirkan. Karena riya ini jarang kita temui ada pada ahli maksiat. Hampir tidak kita ketemui ahli maksiat riya. Atau seorang alim, atau orang yang jahil, afwan, orang yang jahil, jarang kita ketemui orang jahil ini riya. Karena apa yang ingin dia pamerkan? Orang jahil, bodoh. Orang ahli maksiat, apa yang perlu, apa yang bisa dia pamerkan? Namun riya ini kebanyakan ada pada orang-orang taat, ahli ibadah, alim. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bisa dia pamerkan istilahnya. Seorang alim biasa berbicara di khalayak ramai, riya. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang bisa dia pamerkan. Ahli ibadah, kenapa bisa riya? Karena ada sesuatu yang bisa dia pamerkan. Makanya di dalam hadis ini Rasul mengatakan kepada sahabatnya perkara yang sangat beliau takutkan. Karena memang riya ini tipis sekali. Dan syaitan tidak masuk ke ahlu ta'ah, abidin, orang-orang taat, ahli ibadah, ataupun seorang ulama. Sulit bagi syaitan untuk masuk dalam bab maksiat. Misalnya seorang alim, syaitan enggak, tidak akan menggoda dia untuk meminum khamar umpamanya. Ahli ibadah tidak akan digoda agar dia melakukan maksiat. Namun syaitan masuk ke dalam bab ini, riya, takjub atas amalan yang dia lakukan, atas pengorbanannya terhadap dakwah, takjub. Sehingga ketika ada sesuatu, dia merasa seharusnya perkara tersebut tidak bisa diputuskan kecuali dengan fatwa dariku umpamanya. Kenapa? Merasa ada sesuatu pada dirinya, ada pengorbanan. Syaitan dalam bab ini dia menguji orang-orang yang taat, menguji ahli ibadah. Atau umpamanya kita di masyarakat sering sholat lima waktu, setiap harinya di masjid di dekat kampung kita, tidak ada yang azan, kita disuruh azan terus. Fadhal labu, azan, disuruh azan. Banyak kita lakukan kebaikan, pengorbanan untuk tempat ibadah, dalam tanda kutip tempat mereka, namun ada andil kita. Namun di sisi yang lain, ternyata ada suatu acara yang mereka lakukan, buat gitu. Umpamanya anak kanduri, mbak rumah nunggu imum. Misalnya ada walimahan atau apa, kita berkorban. Namun ternyata kita tidak diundang. Orang yang riya bisa muncul pada dirinya. Ate perle lunggu, ate nabu mangat hana gundang. Ini masuk bab riya. Orang yang dirinya tidak ada riya, tidak peduli dia. Undang hana gundang kakeh. Ngoknya tetap gazan, karena itu amalan. Ini penting, halus sekali permainan syaitan. Jangan sampai ada pada diri kita. Halus sekali. Karena memang syaitan, dia telah bersumpah di hadapan Allah. Kata syaitan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dengan kesempurna, dengan keagunganmu ya Allah, dengan kesucianmu ya Allah. Dia puji Allah, syaitan, iblis. Apa dia katakan? La ughwiyannahum ajma'in. Dia awali dengan lamul amr. Benar-benar dia akan menyesatkan manusia. Ditambah lagi ajma'in, semuanya, bukan hanya orang ahli maksiat, bukan hanya orang-orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang haram, semuanya ajma'in, tua muda dan lain sebagainya, semua akan disesatkan oleh syaitan. Namun yang menarik dia lanjutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Namun Allah, aku tidak akan mampu menggoda hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhlas karena Allah. Tidak disebutkan dia tidak mampu menggoda abidin, orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Atau tidak disebutkan muhsinin, orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Namun disebutkan mukhlasin, orang yang ikhlas. Tidak akan mampu syaitan menggodanya. Makanya penting bagi kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Apa yang kita harapkan dari sanjungan manusia hanya bersifat sementara. Kita melakukan kebaikan, orang memujinya, itu ada harapan pada diri kita, cuman sementara. Namun ketika kita ikhlas kepada Allah, maka ini akan bermanfaat di dunia kita ataupun di akhirat nantinya. Ini pasti. Bahkan Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bagaimana orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang seperti apa? Kata Ibnu Mas'ud, al-mukhlisu lillahi, orang yang ikhlas karena Allah, kalmashi 'alar ramli, seperti orang yang berjalan di padang pasir. Ibnu Mas'ud mencontohkan orang yang ikhlas seperti apa? Contoh yang sangat menarik, sangat mudah kita pahami. Orang yang ikhlas seperti orang yang berjalan di padang pasir. La tasma' khutuwatahu. Orang yang berjalan di padang pasir, kita tidak akan mendengar langkah kakinya. Orang berjalan di padang pasir, kalau sulit kita bayangkan, kita pergi ke pantai umpamanya, Laut Jomblang yang tanah putih, kita jalan di situ, itu langkahnya tidak terdengar. Walakin tara atharahu, namun jejaknya bisa kita lihat. Ini orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Dia melakukan ketaatan-ketaatan, tidak peduli dia. Seperti tadi, orang yang azan umpamanya di masjid, di masjid itu dibuat acara, dia tidak diundang, dia tidak peduli. Namun ada pengaruh pada dirinya, dia bertambah soleh, tutur katanya bertambah indah. Bahkan tidak adanya dia majelis, di majelis dirindukan oleh orang lain, memiliki perubahan, pengaruh. Inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun permasalahan lainnya, ketika kita melakukan amalan, niat kita hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah, tidak ada riya, tidak ada sesuatu yang ingin kita dapatkan, hanya kepada Allah. Namun setelah kita melakukan amalan tersebut, manusia yang melihatnya memuji kita. Apakah itu termasuk riya? Maka dalam permasalahan ini, Ibnu Rajab beliau menyebutkan, fa amma idza amila al-amala lillah khalisan, jika seseorang melakukan sebuah amalan karena Allah khalisan, ikhlas hanya untuk Allah, thumma alqallahu lahu ath-thana fi qulubil mu'minin, kemudian setelah dia melakukan amalan, umpamanya dia senantiasa di shaf pertama kaum mukminin, melihat apa yang dia lakukan, kemudian Allah melemparkan sana sanjungan di hati-hati kaum muslimin terhadap orang yang melakukan amalan tersebut, dipuji oleh orang yang melihatnya, masya Allah, anu Abu Fulan sabi di saf pertama, masya Allah, si Fulan masuk masjid dia enggak langsung duduk, solat dulu dua rakaat, atau setelah solat wajib diiringi solat rawatib, solat sunnah. Orang yang sekitarnya melihat, memuji orang tersebut. Maka ini dahulu pernah ditanyakan kepada Nabi, annahu su'ila anir rajul ya'malul amala lillah minal khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang melakukan amalan seperti kita sebutkan tadi, kemudian orang-orang memujinya. Poinnya dia ikhlas karena Allah, bukan mengharap pujian. Namun setelah dia melakukan amalan tersebut, orang memujinya. Maka Rasul mengatakan, tilka ajilun bushrul mu'min, itu adalah kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Bukan riya. Namun perhatikan awalnya niatnya ikhlas karena Allah, namun kemudian orang yang melihat memujinya. Beda dengan yang tadi, dari awalnya bercampur riya, oleh karenanya tidak diterima. Yang ini ikhlas karena Allah, namun setelah dia melakukan ibadah orang menyanjungnya. Kata Rasul, tilka ajilun bushrul mu'min, hal itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang-orang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.